Apakah ada dalilnya ketika membasuh kuping tatkala berwudu? Iya. Hadisnya sahih. Riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Ibnu Majah, dari hadis Ibnu Abbas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala udhunayhi zahirihima wa batinihima, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat berwudu beliau membasuh ya kupingnya yang di luar dan yang di dalam. Kupingnya yang di luar dan di dalam. Ini sunnah. Apakah wajib membasuh anggota wudu dengan rata ataukah sampai syarat sahnya wudu? Intinya bahwa anggota wudu itu terkena air, ya. Adapun kalau tidak sampai terkena air maka tidak sah. Harus disempurnakan wudu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka, ancaman neraka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu. Maka seorang pada saat berwudu maka dia harus membasuh dengan sempurna. Membasuh tangannya hingga ke siku, benar-benar seluruhnya, siku termasuk di dalamnya. Demikian pula membasuh kaki hingga mata kaki, seluruhnya harus terkena. Makanya jangan asal-asalan ketika berwudu hanya di letakkan di bawah pancuran air, ya. Lalu bagian belakangnya akhirnya tidak terbasuh. Dianjurkan di dengan bantuan tangan, ya, kita menggosok ya tangan dan kaki agar kemudian air tersebut mengenai seluruh anggota wudu.